jalanmu sempoyongan, sorot matamu merah membara. Di sudut kota, di tengah malam buta, gelak tawamu keras menggema. Dari mulutmu tercium aroma whiskey, dirimu jadi tak sadar diri. Apakah ini cara hidup yang kau cari? Ingin meraih sebuah sensasi. Ulahmu selalu bikin onar, membuat duniamu merana. Ladakmu angkuh bagai jagoan, kau buat duniamu gila. Engkau semakin gila, bersetan dengan yang lainnya. Gila, engkau semakin gila, bersetan dengan yang lainnya. Jangan dirimu terbuai nikmat duniawi, semua hanya ilusi. Kembalilah, jalani hidup hakiki, biar masa depanmu yang kau cari.